sisa yangmu gemerlap bintang yang terang menerangi di hatiku. Mama, kau bagai bintang menerangi hidupku dengan kasih sayangmu. Mama, kau lagi cinta memberi setiap hal yang indah yang ada di dunia untuk membuat diriku jadi anak yang bahagia.